Nah, Bung Haji Roma-Irama kan pernah ke Pasuruan. Kan banyak orang kawin siri. Kalau kawin siri katanya terlalu. Bukan cinta yang sesungguhnya, itu bisa menghancurkan semua. Bukan begitu, sakarawannya semua. Hey, aku sungguh masih sayang padamu. Jangan sampai kau meninggalkan aku. Begitu sangat berharga dirimu bagiku. Tidak kau dapatkan kemesraan yang penuh bintang. Hey, sakaratania. Hey, hey, nyanyi semua, men, nyanyi semua. Aku sungguh masih sayang padamu, jangan. Kasih tepuk tangan dulu buat Monata, terima kasih, terima kasih. Persikapas memang hebat.